ku punya. Tak bisa kau paksa, kau pinta, kau atur semua waktuku untuk nafsumu. Tak perlu kau atur, atur aku. Tak bisa kau paksa diriku lagi. Jangan kau paksa diriku untuk selalu ada di sampingmu. Jangan kau atur diriku untuk selalu ada di sisimu. Waktu yang ku punya tak bisa kau paksa, kau pinta, kau atur semua waktuku untuk nafsumu. Tak perlu kau atur, atur aku. Tak bisa kau paksa diriku. Tak perlu